Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berniat iktikaf saat ada di majelis ini? Apa itu? Bolehkah kita berniat iktikaf saat ada di majelis ini? Sebagaimana kita disunahkan berada di masjid. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada itikaf selain di masjid. Tidak ada itikaf selain di masjid. Selagi tidak di masjid, tidak ada niat itikaf. Akan tapi yang boleh diperbanyak adalah di saat kita meniat menuntut ilmu. Niat itu bisa saja bermacam-macam niat. Niat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, untuk berbekal menuju akhirat, untuk beribadah. Termasuk niat untuk mengalap berkah, karena akan diturunkan berkah di sini. Ada rahmat yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan itu semuanya. Kemudian niatkan juga untuk memohon kepada Allah. Karena apa? Semua kebaikan yang kita lakukan, jika kita memohon kepada Allah dengan membawa kebaikan tersebut, akan sebab dikabul doa. Kemudian di tempat yang di sini akan turun rahmat Allah. Doakan anak-anak kita. Jadi masih banyak kalau kita mau berniat di tempat semacam ini. Bisa bermacam-macam niat. Lintas ke niat yang baik, ya sakit niat cari kesembuhan. Karena di sini ada rahmat Allah. Dan adanya rahmat bukan karena kami, bukan. Karena perkumpulan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, bahwasanya inna lillahi malaikatan sayyaran yaltamisuna khilaqat dzikri wa fi riwayatin khilaqal ilmi. Allah itu punya malaikat yang kerjaannya mencari tempat kayak begini. Kalau sudah malaikat menemukan tempat kayak begini, doa malaikat itu. Nyampaikan ke malaikat yang lainnya dan mendoakan orang yang ada di tempat semacam ini dengan rahmat dan pengampunan dari Allah. Makanya rahmat akan dikirim oleh Allah ke tempat ini bagi siapa yang merindukannya, bagi siapa yang percaya, bagi siapa yang berusaha untuk mendapatkannya dan tidak mengganggu di majelis ini. Nah ini. Nah kalau orang mengganggu di majelis ini tidak akan dapat rahmat, malah dapat dosa. Jadi hormati majelis. Ya, itu sudah mengundang rahmat Allah. Kalau anak kecil datang ke tempat ini, masya Allah, itu mendapatkan rahmat. Anak kecil belum balik, maka perilakunya biarpun ganggu tidak dosa dia. Ada anak kecil jerit, ngomong, anak kecil. Atau orang gila masuk ke sini, dapat rahmat. Biarpun dia ngomong, ganggu. Tapi yang dewasa, akal sehat ini kok ngomong, ganggu. Itu tidak akan dapat rahmat Allah, karena dia mengganggu yang lainnya. Kecuali jadi anak bayi atau jadi orang gila, kan begitu ya. Jadi mohon, makanya kalau jadi majelis itu langsung niat. Diam, yang bicara hanya satu tok, ustadznya saja. Selebihnya adalah diam saja. Anda sudah cerita macam-macam, Anda mengganggu sahabat, Anda mengganggu saudara, akan terjauhkan dari rahmat. Yang lain dapat rahmat, yang ngomong tidak dapat rahmat. Yang ganggu tidak dapat rahmat. Ganggu. Makanya kenapa di dalam tidak boleh orang berjualan masuk ke dalam? Bukan karena apa? Kita tidak ingin ada yang mengganggu. Ada orang jalan, biasanya kan ada jualan keliling, ganggu itu semuanya. Bahkan sampai kami katakan, tidak usah bagi air waktu pengajian. Tidak ada pengajian 1,5 jam digunakan untuk bagi air 1 jam. Habislah pengajian. Jadi tidak ada bagi air. Tahan lapar sedikit, tahan haus sedikit. Ya, itu semuanya. Jadi jangan ada sesuatu yang mengganggu di majelis mulia semacam ini. Baik, pertanyaannya bagus. Tidak ada itikaf. Akan tapi yang ada adalah niat yang banyak.